Hasir. Ya, Wadi Muhasir. Saya coba-coba untuk merasakan ketika lewat di Wadi Muhasir ini apa yang diinginkan oleh Nabi untuk merasakannya. Yaitu rasa khawatir ketika di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya kepada tentara bergajah. Wadi Muhasir itu tempat dahulu dibinasakan oleh Allah tentara bergajah. Dia dataran kecil, dataran tidak jauh dari Mina. Ketika kita sudah meninggalkan Muzdalifah, antara Muzdalifah dengan Mina itu, karena tugu akhir dari Muzdalifah dan awal dari Mina itu sangat dekat. Selesainya kita atau sesampainya kita di tugu akhir dari Muzdalifah, dari situ kita sudah melihat tugu tidak jauh di depan tugu awal Mina. Antara Muzdalifah dengan Mina itu namanya Wadi Muhasir. Wadi Muhasir dengan di perjalanan dari kemarin dari Masjid Mash'al Haram, kalau itu dituruti terus nanti sampai ke jalan yang jarak antara selesainya Muzdalifah, akhir dari Muzdalifah dengan awal Mina itu sangat sangat dekat sekali, tidak sampai 1 kilo, dan mungkin sekitar 800-an atau 900-an meter lah. Nah, jarak Wadi Muhasir itu seperti itu. Di situ Nabi SAW menggesakan langkahnya, berjalan dengan cepat, apalagi itu dataran yang terbentang begitu saja, tidak pendakian, maka Nabi SAW mempercepat langkahnya seperti yang dalam hadis yang telah kita pelajari ketika beliau bersama Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi inti dari yang kita sampaikan di sini adalah kata-kata yasirul anaq. Di sini diterjemahkan beliau berjalan agak cepat apabila mendapati jalan yang lapang, beliau telah lebih mempercepat jalannya. Justru sebaliknya, beliau berjalan pelan, lambat, dan bahkan bukan hanya perbuatan tetapi ucapan beliau juga ingatkan para jemaah haji agar tetap berjalan dengan tenang, nyaman. Ibadah ini sekarang bukan pacu lari. Ya, ibadah. Maka ditenangkan oleh Nabi, dan kita juga berupaya untuk mengucapkan itu dalam perjalanan kepada semua jemaah haji yang memang tergesa-gesa, kita ingatkan as-sakinah, as-sakinah, apalagi yang umumnya mereka yang berjalan itu orang-orang yang bisa bahasa Arab, kita ucapkan apa yang disampaikan oleh Nabi, as-sakinah, as-sakinah. Kata-kata as-sakinah, as-sakinah ini sangat menyentuh sekali. As-sakinah, as-sakinah. Begitu juga dalam sholat ketika berangkat dari rumah menuju masjid, Nabi juga mengatakan as-sakinah, as-sakinah. Ya, menuju sholat itu bukan nanti setibanya di sab napas sudah terengah-engah, bagaimana untuk datangnya kekhusyuan. Jadi datang ke sholat itu dengan jiwa, dengan raga. Makanya ketika Nabi SAW bertemu dengan sahabatnya, ketika ia masuk masjid dan belum masuk saf lagi, Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, ia ruku, karena Nabi sedang ruku. Dia khawatir kalau sampai di saf Nabi sudah bangkit dari rukunya, sehingga dia tidak dapatkan apa? 1 rakaat. Maka dari belakang dia sudah ruku, kemudian dari sedang ruku itu dia mengejar saf terdepan, menuju saf yang terakhir. Dan dia tidak lagi ketinggalan 1 rakaat, karena dia sudah dapatkan Nabi sedang ruku. Cuma dia tergesa itu. Dan dari semenjak dia ruku itu, dia sudahlah tergesa-gesa, kemudian dia ruku, kemudian bagaimana pula berjalan dalam keadaan ruku. Maka tentu membutuhkan energi. Maka terdengarlah desahan atau napasnya yang menunjukkan bahwasanya dia keletihan. Lalu Nabi SAW ingatkan, zadakallahu hirsan wala ta'du, dalam sebagian riwayat wala ta'ud, dalam sebagian yang lain. Kemudian ada juga lafaznya wala tu'di, perbedaan lafaz dari hadis ini. Dan semoga Allah tambahkan ketamakanmu, perhatianmu untuk bisa mendapatkan pahala sempurna dari sebuah jamaah, yaitu mendapatkan 4 rakaat. Tetapi jangan engkau ulangi lagi cara yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah ini memang harus dilakukan dengan tenang, dengan tentram, dengan penuh. Karena kalau sudah tidak tenang gerakan kita saja, maka itu salah satu tanda hati kita juga tidak tenang. Nabi SAW pernah menyampaikan tentang orang yang gerakan sholatnya itu sembarangan. Nabi mengatakan, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Kalau hati orang ini khusyuk, maka raganya pun juga ruku, anggota badannya juga ruku, juga khusyuk. Jadi kaitan antara kekhusyuan hati dengan gerakan badan sangat ada hubungan yang erat. Makanya Nabi SAW mengarahkan orang untuk beribadah itu dengan tenang. Jadi inti dari hadis tersebut, berjalan Nabi SAW dengan pelan, tenang. Kemudian dia bila mana mendapatkan sedikit di depannya itu ada longgar, orang banyak sudah jauh di depan, maka dia menggesakan langkahnya, mempercepat langkahnya. Tujuannya juga untuk cepat sampai di Muzdalifah, agar bisa sholat secepatnya di Muzdalifah. Karena sunnahnya bukan mengakhirkan, bukan jamak takhirnya, tapi sunnahnya sholat di Muzdalifah itu, sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, bukan mengakhirkan nanti sampai jam, nah kan masih jam, hanya ketika sampai di Muzdalifah diundur-undurkan, kemudian sampai jam 11 belum juga sholat. Nah, jadi tujuannya adalah pertama menjaga tetap waktu, kemudian juga melakukan sholat maghrib dan isya itu di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Itu hadis yang terakhir kita baca kemarin. Kemudian kita lanjutkan hadis yang baru, hadis 3030. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, wahaddathanahu Abu Bakar ibn Abi Shaybata qala haddathana Abdat ibn Sulaiman wa Abdullah ibn Numair wa Humaid ibn Abdurrahman an Hisham ibn Urwah bihadal isnad wa zada fi hadith Humaid qala Hisham wal nas fawqal anaqi wal nas fawqal anaq. Ini penjelasan tentang makna nas. Ya, kalaupun cepat tetapi dia tidak terlalu cepat. Nas, kata-kata nasan dalam hadis sebelumnya, ya, fa iza wajada fajwatan nassa. Ya, bukan nas artinya, tetapi dia berjalan agak cepat. Sementara al-anaq adalah berjalan biasa. Berjalan biasa, yasirul anak, berjalan biasa, pelan. Kemudian ketika dia dapatkan celah di depan, maka dia berjalan agak cepat. Itu mungkin maknanya. Maka di sini diterjemahkan wan nasu fawqal anak, kata-kata nas, ya, kata-kata nas artinya di atas al anak, artinya nas itu lebih cepat daripada anak. Artinya kalau seandainya anak itu adalah berjalan biasa, berjalan pelan, maka anak nas itu artinya berjalan agak cepat. Ya, berjalan agak cepat. Itu penjelasan dari perawi tentang makna nas dan makna al-anak. Terjemahannya, jalan cepat itu lebih kencang dari jalan agak cepat. Jadi hanya sekedar ini tentu tidak sependapat kita dengan penerjemah. Jalan cepat itu lebih kencang dari jalan agak cepat. Ya tentu jalan cepat dengan agak cepat, tentu dengan cepatnya, dengan agaknya, kata-kata agak lebih ringan daripada cepat itu. Agak cepat dengan cepat tentu cepatnya lebih berat, lebih daripada agak cepat. Cuma yang kita luruskan di sini adalah kata-kata anak itu artinya berjalan pelan, kemudian ketika dia dapat kesempatan untuk mempercepat, maka dia mempercepat langkahnya. Itu 30-30. Kemudian 30-31, Imam Muslim mengatakan, haddathana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Sulaiman ibnu Bilal an Yahya ibn Sa'id qala akhbarani Adi ibn Thabit anna Abdullah ibn Yazid al-Khatmi haddathahu anna Aba Ayyuba akhbarahu annahu anna Aba Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Nabi akhbarahu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' al-maghrib wal isya'a bil Muzdalifah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bercerita bahwasanya pada haji wada ia bersama Nabi salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Ini juga menekankan apa yang ada dalam bab tadi, bahwasanya salat maghrib dan isya di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu dilaksanakan oleh Nabi bersama sahabatnya di Muzdalifah, menunjukkan itu sunnah. Saya sempat kemarin ceritakan di ujung pembahasan, kita juga berhadapan dengan sebagian orang di Arafah itu salat maghrib dan isyanya di Arafah. Ketika kita ingatkan, padahal mereka akan berangkat menuju Muzdalifah, tetapi mereka tetap melakukan salat tersebut di sana. Dan ketika kita ingatkan bahwasanya justru yang paling utama adalah mengakhirkan dan melakukan salat tersebut, dua salat tersebut di Muzdalifah, mereka beralasan kita kan dalam keadaan beribadah, kenapa kita tunda-tunda salat? Sudahlah, tentu tidak ada sinkron antara beribadah dengan menunda salat. Ini kan logikanya. Ya, sedang beribadah yaitu ibadah haji, lalu kita menunda-nunda salat kan tidak sesuai dengan keadaan kita. Ternyata justru menunda salat pada hari itu dan melakukannya di Muzdalifah justru itu yang paling ibadah. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ahli, yang paling ingin melaksanakan salat di waktunya atau di awal waktu, tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak hadis kita temukan ketika dia seharusnya sudah salat di tempat syi'ib dan di situ datar, nyaman untuk berhenti, dan dia bahkan sudah berwudu, para sahabat sudah berhenti semua, ketika diingatkan untuk salat bila mengatakan salat di sana bukan di sini. Salat di sana maksudnya di Muzdalifah bukan di sini. Ia katakan kepada Usama bin Zaid dalam hadis yang sangat banyak kita temukan kemarin. Ia katakan kepada Usama, solat bukan di sini, atau dia mengatakan solat as-salatu amama, solat itu di sana di Muzdalifah. Ya, padahal sudah hampir dekat dengan Muzdalifah. Sementara orang ini masih di Arafah, dia sudah salat maghrib. Ya, karena memang keluarnya jemaah haji berakhirnya wukuf kan masuknya waktu maghrib, sehingga mereka berat untuk menunda-nunda salat tersebut dan mereka juga lakukan jamak di sana. Jamak takdim. Dan ini tentu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan sebuah pelanggaran yang besar yang merusak ibadah haji, tidak. Tetapi kan tentu kita ingin bagaimana sempurna pengikutan kita terhadap prosesi perjalanan atau pelaksanaan ibadah haji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pernyataan Abu Ayyub tadi, hadis yang 3031 itu, Abu Ayyub Al-Ansari menyatakan bahwasanya dia salat maghrib dan isya di haji wada tanggal 9 itu bersama Nabi di Muzdalifah. Penekanan lagi Nabi melaksanakan di sana. Itu saja dalilnya sudah cukup itu. Tetapi justru dalil hadis Usama bin Zaid itu sangat tegas sekali. Sangat tegas, Nabi sudah hampir sampai di Muzdalifah waktu salat isya sudah masuk bahkan. Ya, tetapi Nabi tetap menunda pelaksanaan salat maghrib dan isya itu di hari tersebut di Muzdalifah. Memang sengaja Nabi mengakhirkan dan memang tujuannya untuk salat, dua salat tersebut di Muzdalifah. Itu hadis 3031. Hadis berikutnya 3032. Imam Muslim mengatakan wa hadatsanahu Qutaibah wa Ibnu Rumh an Al-Laits bin Sa'ad an Yahya bin Sa'id bi hadzal isnad qala Ibnu Rumh fi riwayatihi an Abdullah bin Yazid Al-Khatmi وكان أميرا على الكوفة على أهدي بن الزبير. Ini tambahan tentang biografi perawi. Ya. Bukankah yang pada hadis 3031 tadi ada seseorang yang bernama Abdullah bin Yazid Al-Khatmi? Ya. Dia adalah murid dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abdullah bin Yazid Al-Khatmi. Di sini di hadis yang sekarang ini ada tambahan penjelasan tentang beliau. Beliau wa kana amiran al-Kufa, mantan gubernur Kufa. Abdullah bin Yazid al-Khatmi ini gubernur jadi perawi hadis. Luar biasa. Wa kana amiran al-Kufa, dia pernah atau mantan gubernur Kufa di masa ahdi ala ahdi bin Zubair. Di masa Abdullah bin Zubair. Ya, di masa Abdullah bin Zubair ketika itu yang berkuasa di Hijaz di Mekah. Abdullah bin Zubair, dan saat itu Kufa memang bukan di bawah kekuasaan Ibn Zubair, tetapi di bawah kekuasaan Bani Umayyah, hanya saja dikaitkan dengan Ibn Zubair menjelaskan waktunya. Ya, menjelaskan waktunya, waktu Ibn Zubair atau Abdullah bin Zubair berkuasa di Hijaz di Mekah dan yang lainnya, sementara tampuk kekuasaan puncak di Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah. Mungkin di masa Abdul Malik bin Marwan kalau saya tidak salah, atau Yazid bin Muawiyah. Yang jelas Abdullah bin Yazid Al-Khatmi ini dia perawi hadis, ulama hadis, penghafal hadis, dan dia mantan gubernur. Tidak menghalanginya untuk menghafal hadis Nabi SAW, jabatannya, jabatan beliau. Ini semacam manakib pujian untuk Abdullah bin Yazid Al-Khatmi rahimahullah ta'ala. Berikutnya 30-33, Imam Muslim mengatakan, wahaddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an ibn Shihab an Salim ibn Abdullah an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallam sallal maghrib wal insya'a bil Muzdalifah jami'an. Dari Abdullah bin Umar di sini hadisnya menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW salat maghrib dan isya di Muzdalifah secara bergabung, jami'an maksudnya jama', ya, menjama' maghrib dan isya di Muzdalifah. Juga ini penekanan untuk apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi di bab sunnahnya salat maghrib dan isya di hari Arafah di Muzdalifah. 30-34 dan berikutnya yang terakhir dalam bab 30-35, ya, 30-34, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an ibni Shihab anna Ubaidallah ibnu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu akhbarahu anna abahu qala jama'a Rasulullah SAW bainal maghribi wal isya'i bijam'in ليس بينهما سجدة وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. Ini luar biasa di sini, dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan darinya oleh anaknya sendiri Ubaidullah. Pernah kita temukan Abdullah bin Umar juga punya nama, punya anak namanya Abdullah. Ya, apakah Abdullah dengan Ubaidillah ini dua orang, yang satu namanya Abdullah, yang satu namanya Ubaidullah, ya, ataukah satu orang Abdullah tetapi bisa saja dipanggil dengan Ubaidullah, ya, tetapi ini yang saya tidak ketahui. Di sini Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, anak dari Abdullah bin Umar, meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Umar bahwasanya beliau berkata, Abdullah bin Umar berkata radiyallahu ta'ala anhuma, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya' bi jam'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' salat maghrib dan isya' di jama'. Di jama' ini maksudnya apa? Muzdalifah. Muzdalifah. Al jam' bi jam'in maksudnya di Muzdalifah. Nabi menjama' salat maghrib dan isya' di Muzdalifah. Laisa bainahuma sajdatun. Antara maghrib dan isya itu tidak ada salat yang lain, walau satu kali sujud, tidak ada. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang telah kita baca, tidak ada salat sunat di antara dua salat tersebut. Kata Abdullah bin Umar, wa sallal maghriba thalatha raka'at, ia salat maghrib tiga raka'at, wa sallal isya'a raka'ataini, dan salat isyanya dua raka'at. Ya, dan salat isyanya dua raka'at. Ini sangat rinci. dari apa yang dilakukan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi pada malam tersebut. Isyanya tiga, maghribnya tiga rakaat, isyanya dua rakaat. Antara salat maghrib dan isya tidak ada salat sunat, tidak ada dipisahkan oleh salat sunat. Walaupun ada yang memisahkan, yaitu mereka setelah selesai salat maghrib mereka sempatkan juga untuk membereskan barang bawaan mereka, mempersiapkan tenda. Kemudian setelah selesai semuanya baru mereka salat isya dua rakaat. Ya, salat isya dua rakaat. Sempat kita sampaikan, para ulama menjelaskan bila mana itu salat jamak takdim, maka tidak dibenarkan untuk memisahkan dengan apapun juga. Ya. Bila mana itu jamak takdim di salat, di waktu salat yang pertama. Ini kata para ulama, dan itu mazhab Syafi'i, tidak boleh dipisahkan oleh apapun juga. Maksudnya oleh salat, oleh kegiatan-kegiatan yang waktunya lama. Sementara kalau itu jamak takhir seperti yang terjadi pada salat maghrib dan isya ini di Muzdalifah, yang tidak dibenarkan cuma salatnya, tidak boleh dipisahkan oleh salat sunat. Tetapi kalau untuk mengurusi hal-hal yang lain yang juga sangat penting, maka tidak mengapa. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat, setelah selesai salat maghrib tiga rakaat, mereka bangkit, kemudian mereka sesampainya mereka di Muzdalifah langsung salat. Jadi mereka tidak sempat mengurusi tendanya, perlengkapan mereka, di mana mereka akan tidur, itu belum diurusi. Karena setibanya langsung salat maghrib, kemudian setelah salat maghrib baru mereka urus sebentar, kemudian setelah selesai itu baru mereka melanjutkan, Nabi melanjutkan salat isya dua rakaat seperti yang dirincikan oleh Abdullah bin Umar tadi. Kemudian yang sangat menarik dari hadis ini adalah keteguhan Abdullah bin Umar mengamalkan sunnah. Jadi akhir dari hadis ini menunjukkan betapa teguhnya ia mengamalkan sunnah dan continue mengamalkan sunnah Nabi. Kata perawi, fakana Abdullahi yusalli bijam'in, adalah Abdullah bin Umar salat di Muzdalifah maghrib dan isya itu seperti yang dilakukan oleh Nabi itu, hatta lahiqa billah, sampai meninggal dunia. Pokoknya setiap haji ia senantiasa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apapun halangannya, tetap dia berupaya untuk salat maghrib dan isya itu di Muzdalifah. Ya. Ini upaya mempercepat langkah, misalnya ketika ada kesempatan untuk menggesakan perjalanan agar sampai di sana pada waktu isya, walau di akhir waktu isya. Yang penting bagaimana ia menjaga sunnah Nabi tersebut. Dia melakukannya itu sampai meninggal dunia menunjukkan dia tahu itu yang dimaksud oleh Nabi. Itu sunnah yang sangat luar biasa. Tidak seperti yang diremehkan oleh sebagian orang sekarang ini. Dan bahkan mereka sudah salat di Arafah, sudah salat maghrib dan isya di Arafah, kemudian ketika sampai di Muzdalifah nantinya mereka turun sebentar, kemudian ambil 7 kerikil atau lebih, meninggalkan Muzdalifah, berangkat menuju Mina. Ini bagaimana rasanya kita beribadah karena sunat sudah terlalu jauh dari apa yang dituntun oleh Nabi. Walaupun hajinya tetap sah, tetapi tentu kita berupaya bagaimana mencontoh Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini sampai meninggal dunia. Dan dalam biografinya mereka berupaya untuk tetap melakukan ibadah haji setiap tahun. Ya, Abdullah bin Umar walaupun di akhir hayatnya dia berada di Kufah, dia berdomisili di Kufah, tetap dia menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah haji sampai meninggal dunia. Dan bahkan termasuk keutamaan dahulu di generasi dahulu semenjak sebelum ada peraturan-peraturan sekarang ini, kalau membicarakan tentang biografi para ulama, di situ ada manakib yang disebutkan. Misalnya melaksanakan ibadah haji 40 kali di antara manakib, karena luar biasa itu. Kalau sekarang kan tentu ada peraturan-peraturannya, kalau dahulu tidak, maka setiap tahun bisa saja seseorang itu melaksanakan ibadah haji. Dan maka ketika diceritakan biografi mereka, maka di antara yang disebutkan di situ adalah misalnya seperti tadi 35 ibadah haji. 35 kali ibadah haji. Dan kita tahu mufti sekarang, mufti Arab Saudi, dia khutbah di Arafah saja itu sudah 35 tahun. Berarti sudah hajinya 35 kali. Khutbah saja. Saya masih di pondok pesantren waktu itu sudah mendengar khutbahnya. Dan baru 2012 kemarin ini dia tidak ikut, tidak menyampaikan khutbah walaupun dia tetap haji. Saya melihatkan langsung melalui media Saudi bahwasanya beliau sedang wukuf di dalam masjid tersebut mendengarkan khutbah Imam Masjid Haram sekarang ini, dan ketua tertinggi pengurusan Masjid Haram Mekah dan Madinah, Syekh Abdurrahman bin Sudais, Abdurrahman bin Muhammad As-Sudais, dia yang khutbah di Masjid Masjid Namira di hari Arafah tersebut pertama kali, dan di hadapannya ada mufti yang sekarang setelah 35 kali menyampaikan khutbah di sana. Dan saya juga mendengar tahun yang lalu khutbahnya memang sudah tidak jelas sekali suaranya. Itu alasan satu-satunya beliau untuk tidak bisa lagi menyampaikan khutbah karena tidak bisa dipahami. Kata-katanya itu sudah bergabung karena mungkin pita suara atau usia juga berpengaruh, bergabung. Padahal dia orator yang luar biasa, orator yang luar biasa, padahal dan dia buta, hafalan terhadap dalil luar biasa, seakan-akan Al-Quran itu dibuka di hadapannya, tinggal di mana dipilihnya. Apapun dalil ayat yang ia inginkan dia sampaikan. Untuk sebuah perkara dia sampaikan 3-4 dalil dari Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW, padahal dia buta. Hafizahullah Ta'ala, yang sekarang ini masih hidup dan sebagai mufti, Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh. Ya, Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh. Ini manqabah, ini manaqib. 35 kali menyampaikan khutbah Arafah berarti sudah 35, jamin terjamin sudah 35 kali haji. Dan bahkan ada sebagian para ulama dahulu 40 kali haji. Ya, 40 kali haji. Dan juga manaqib yang juga disampaikan seperti Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, orang Jazair yang mengajar di Masjid Nabawi, itu 40 tahun lebih mengajar di Masjid Nabawi. Mengajar di Masjid Nabawi 40 tahun lebih, dan sudah meninggal dunia rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini juga termasuk manaqib, menyampaikan ilmu di Masjid Nabi SAW puluhan tahun lamanya, tidak pernah berhenti. Dan begitu juga guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Abdullah bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr, ayahnya Syekh Abdul Razak, itu sudah puluhan tahun juga menyampaikan kajian, dan bahkan sudah menyelesaikan kitab hadis yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Itu sudah selesai dibaca semuanya oleh beliau. Dan saya sempat dari mulai 93 sampai 2010 kalau tidak salah saya. Karena saya 2011 sudah disibukkan oleh dunia. Maksudnya sudah disibukkan oleh disertasi sehingga tidak bisa ikut lagi, apalagi kalau akhir-akhir masa penyerahan disertasi itu stres, kita tidak mikirkan yang lain. Jangankan apa, tidur juga yang terpikirkan. Ya, malam bersambung siang penulisan itu, karena memang kita melalaikan waktu, mengakhir-akhirkan, dan ini akibatnya mengakhir-akhirkan pekerjaan. Akhirnya di ujung saja, di ujung-ujung kita beribadah. Makanya dunia hidup ini seperti itulah pikirannya. Jangan kita mengakhir-akhirkan, mengundur-undurkan apa yang kita bisa lakukan hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, besok kita menyesal. Kenapa saya tidak bekerja hari ini? Kenapa saya lakukan hari ini? Apalagi mengundurkan taubat sampai usia tua. Nantilah kalau sudah tua saya rajin pengajian. Tidak. Kita harus bisa lakukan secepatnya. Syekh Abdul Muhsin juga puluhan tahun, berarti kalau sekarang masih mengaji, dan alhamdulillah masih menyampaikan kajian, saya sampai Oktober 93 dan sampai kemarin, sampai hari ini, seperti yang disampaikan oleh anaknya juga, beliau masih menyampaikan kajian di sana setiap hari. Setiap hari, maksud saya setiap hari, kecuali hari Kamis, ya, kecuali hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat enggak, bukan Senin ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Setelah maghrib setiap hari, dan jarang sekali tidak hadir, dan bahkan kalaupun tidak hadir dia dalam safar umroh, safar menyampaikan kajian di luar kota, ya. Kalau tidak maka tidak ada pernah dia alba atau uzur sakit, ya. Luar biasa dan keteguhannya, kekokohannya, mungkin sudah mencintai menyampaikan kajian. Padahal dia sudah tua, fisiknya juga tidak mendukung, matanya tidak terlalu melihat itu. Matanya tidak bisa melihat, dia mungkin bisa melihat jauh, dekat tidak. Ya, makanya kacamatanya tebal, dan kalau berjalan tentu dia dibimbing, dipapa oleh orang, biasanya Syekh Abdul Razak atau anak-anaknya yang lain atau cucu-cucunya. Sini ayahnya Syekh Abdul Razak, keutamaan yang sangat besar, mengajar puluhan tahun. Berarti sekarang kalau 93 sampai 2016, 23 tahun. Ya. Saya sempat mengikutinya cukup lama juga, dan ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang terakhir. Ya. Hadis yang sebelum terakhir, pelajaran yang sangat penting dari hadis itu kita ambil dari bagaimana komitmennya Abdullah bin Umar mengamalkan sunnah sampai meninggal dunia. Ya, jadi berakhirnya amalan tersebut sampai meninggal dunia. Dan walaupun sedikit, tetapi continue, ini yang sangat dicintai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun amalannya, bersedekah, salat sunat, puasa sunat, tersenyum ketika berjumpa dengan teman-teman, dengan saudara seiman, ini juga amalan yang sedikit, tetapi kalau selalu kita lakukan maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang terakhir di bawah bab ini. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Syu'bah anil Hakam wa Salamah bin Kuhail an Sa'id bin Jubair annahu shalla al-maghriba bi jam'in wal isya'a bi iqamah thumma haddatsa an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu shalla mithla dhalika wa haddatsa ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla dhalika. Ini masih hadis Abdullah bin Umar menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan satu iqamah. Ini yang dipermasalahkan oleh ulama. Di sini penjelasannya satu kali iqamah. Padahal dalam hadis Jabir dan hadis yang lain itu Nabi SAW melakukan sebuah salat itu dengan dua iqamah dan satu azan. Maka Imam Nawawi menguraikan atau berupaya untuk menggabungkan riwayat ini dengan riwayat yang lain, yang mengatakan bahwasanya maksudnya per solatnya satu iqamah. Kemudian berarti dua kali iqamah, maghrib satu iqamah, isya satu iqamah, dengan satu kali azan, yaitu pertama kali. Ini bentuk salat jamaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Muzdalifah. Kemudian ada tambahan disampaikan oleh muridnya bahwasanya Abdullah bin Umar melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi yang ia ceritakan kepada murid-muridnya tadi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih ada. Ya, masyaallah. Ya. Ingin cepat-cepat selesai. 30-36. Saya baca dalam ini tidak ada penjelasan akhirnya, apalagi tidak ada nomornya. Tentu sulit untuk mengetahui, menyamakan dengan yang ada dalam kitab ini. 30-38 terakhir. Ya, ya, 30-38. Kita baca 30-36. Imam Muslim mengatakan haddatsanihi Zuhair bin Harbin qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnadi wa qala sallahuma bi iqamatin wahidah. Ini penekanan lagi. bahwasanya satu iqamah, sementara dalam riwayat Jabir itu dua iqamah. Maka para ulama berupaya untuk mentarjih riwayat Jabir, karena Jabir lebih besar perhatiannya kepada proses perjalanan ibadah haji Nabi. Maka benarnya adalah dua kali iqamah, maghrib satu iqamah, isya satu iqamah. Maka digabungkan hadis ini, yang dimaksud dengan satu iqamah ini per sholat, ya, per sholatnya. Sholat maghrib satu iqamah, isyanya satu iqamah, itu yang pertama. Yang kedua ditarjih. Ditarjih maksudnya yang didahulukan riwayat Jabir bin Abdullah, dan karena dia lebih besar perhatiannya, dia mengumpulkan, menceritakan panjang lebar dengan detail perjalanan ibadah haji Nabi, tentu dia yang lebih utama. Ini kata Imam Nawawi dalam syarahnya. Silakan nanti dibaca, beliau menguraikan itu. Kemudian hadis 30-37, wa haddatsana Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ats-Tsauri an Salamah bin Kuhail an Sa'id bin Jubair an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib wal isya bi jam'in shalla al-maghriba thalathan wal isya'a rak'ataini bi iqamatin wahidah. Sama dengan hadis yang tadi, rinciannya salat jama' di waktu isya, salat maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat, iqamahnya di sini 1. Tetapi justru ini lebih dikuatkan riwayat Jabir dan yang lainnya, Aisyah juga, bahwasanya iqamah itu 2 kali. Kalau seandainya ada orang yang mengambil pengamalannya dari hadis Abdullah bin Umar, maka sholatnya juga sah. Iqamah itu kan sunnah. Iqamah itu kan sunnah. Kalau dia satu iqamah saja, misalnya setelah azan kemudian dia iqamah, lalu sholat maghrib, kemudian ketika hendak sholat isya, imamnya langsung Allahu Akbar, sholatnya juga sah, ibadah hajinya juga sah, sunnah yang didapatkan di sini juga sah, karena dia telah melakukan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Adapun satu iqamah itu tidaklah mengurangi pahala sunnahnya, karena ada riwayat yang lain, seperti riwayat yang dari Abdullah bin Umar di sini. Cuma mana yang lebih utama? Apakah dengan dua iqamah atau satu iqamah? Maka para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i, seperti yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam syarah hadis-hadis ini, menguatkan bahwasanya dua iqamah. Pahala untuk muadzin pun dua. Berarti dia mengulangi kata-kata yang sama dua kali, berarti dapat pahala dua. Dari situ saja sudah lebih utama. Dua kali iqamah dengan satu kali iqamah, mana yang lebih banyak pahalanya? Tentu yang dua. Tentu yang dua, apalagi didukung dengan dari riwayat-riwayat yang lain, apalagi dari riwayat Jabir bin Abdullah yang panjang lebar menceritakan proses perjalanan ibadah haji Nabi SAW. Hadis yang terakhir, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Ismail bin Abi Khalid an Abi Ishaq qala Sa'id bin Jubair. Saya lupa menjelaskan tentang Sa'id bin Jubair, ini min a'immatit tabi'in, dari tokoh terkemuka di antara tokoh-tokoh para generasi tabi'in, dan beliau meninggal dunia di pedang Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, Sa'id bin Jubair ini meninggal dunia di mata pedang Al-Hajjaj bin Yusuf, dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf ketika itu menjadi gubernur, dan sangat-sangat ganas, bukan dalam jumlah puluhan orang yang terbunuh olehnya, dia yang membunuh sendiri atau melalui tentara-tentaranya ratusan orang, bahkan ribuan orang terbunuh olehnya, dibunuh olehnya, dan di akhir usianya dia juga bertobat kepada Allah, tetapi tentu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya seperti orang ini yang tidak ada salahnya, dia tidak memberontak, tetapi karena sebelum jadi gubernur dengan beliau ini ada masalah, maka ketika jadi gubernur dia melampiaskan, gunakan penyalahgunaan jabatan. Ya, dia menyalahgunakan jabatan dan mencari sampai dapat, dan memang diketemukan oleh Allah. Itu takdir Sa'id bin Jubair, dan terbunuh di hadapannya, dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Itu Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala min a'immatit tabi'in, berkata afadna ma'abni Umar hatta atayna jam'an, Dia muridnya Abdullah bin Umar dan ikut ibadah haji bersama Abdullah bin Umar. Kata beliau, kami berangkat meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah bersama Abdullah bin Umar, bersama travel Abdullah bin Umar, ya. Ya, bersama rombongan Abdullah bin Umar. Kata Sa'id bin Jubair, hatta ataina jam'an, sampai ketika tiba di Muzdalifah, fasalla binal maghrib wal isya, maka beliau salat maghrib dan isya di sana dengan satu iqamah, dengan satu iqamah. Summan sarafa, kemudian dia berbalik, artinya selesai dari ibadah tersebut dan melanjutkan mabitnya. Faqala hakadha shalla bina Rasulullah sallam fi hadzal makan. Setelah selesai dari salat maghrib dan isya di Muzdalifah, kemudian dia menghadap kepada jamaah, lalu ia berkata, beginilah yang dahulu dilakukan oleh Nabi di sini. Ya. Di tempat ini, di tempat ini, maksudnya di mana beliau, karena memang seperti yang kita sampaikan, Abdullah bin Umar berupaya untuk mencari tempat di mana Nabi berhenti melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ketika dia melakukan ibadah haji, dicarinya di mana dahulu Nabi salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Di situ dia salat, kemudian dia menghadap kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya, dia mengatakan, begitulah atau beginilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dahulu di tempat ini, yaitu salat maghrib, salat isya, jamak maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Cuma Abdullah bin Umar mengatakan di situ berpendapat 1 kali iqamah, sementara dalam riwayat yang lain 2 kali iqamah. Dan ini bukan permasalahan yang sangat besar ataupun bukan permasalahan yang besar, yang harus diperbesar dia kecil. Yang satu kali iqamah maka ibadahnya tetap sempurna dan tentu sesuai juga dengan sunnah berdasarkan hadis ini. Yang dua kali iqamahnya tentu dia mendapatkan lebih pahala dan sesuai juga dengan sunnah berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah dan sahabat-sahabat yang lain. Kaum muslimin, kaum muslimat, selesai kita dari membaca hadis-hadis yang berada di bawah bab 48 yang menjelaskan tentang sunnahnya melaksanakan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Cukup banyak hadisnya menunjukkan bahwasanya perkara ini menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Dan ditekankan oleh Imam Muslim di sini bahwasanya justru itu sunnah yang harus dimaksud, harus diperjuangkan agar menyesuaikan diri dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mentang-mentang tempatnya, apalagi sekarang ini jalan antara Arafah dengan Muzdalifah lapang. Sudah jalan bagus, sudah nyaman berjalan, di samping kiri kanan tidak akan berhenti kita temukan tempat buang hajat. Nabi SAW sengaja mengakhirkan buang hajatnya di tempat itu karena tidak ada tempat yang lain untuk membuang hajat, tidak layak untuk tempat yang lain, apalagi di tengah padang pasir itu berbahaya. Maka tempat di Syaib itu yang sebelum Muzdalifah itu tempat yang cocok. Sekarang ini dari mulai keluar dari Muzdalifah, dari Arafah, kita akan bertemu dengan toilet-toilet, tempat minum, tempat berwudu. Tetapi jangan pula kita melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Mentang-mentang tempat itu nyaman untuk sholat, lalu kita sholat di perjalanan dan kita tidak menundanya sampai di Muzdalifah. Ini yang tidak menginginkan apa yang untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di hadis dan kesimpulan dari bab, dan kita cukupkan pengajian kita pada pagi hari ini sampai di situ. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam mubarak wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.